الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan hukum-hukum dan tata cara seputar adab-adab qada'ul hajah. Maka pada siang hari ini insyaAllah ta'ala kita memasuki bab yang berikutnya. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-babur rabi', bab yang keempat. Fis-siwaki wa sunanil fitrah. Penjelasan tentang siwak, bersiwak dan sunnah-sunnah fitrah. Fafihi iddatu masail, dan di dalamnya ada beberapa permasalahan. Di sini beliau hendak membahas tentang hal-hal yang menyangkut tentang sunnah-sunnah fitrah, yaitu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada lima hal. Dalam riwayat Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ada tambahan asyrun, ada 10 perkara, asyrun min sunanil mursalin, 10 hal yang termasuk di antara sunnah-sunnahnya para rasul. Apa yang dimaksud dengan sunnah-sunnah fitrah atau sunanul fitrah? Yang dimaksud al-fitrah adalah al-Islam menurut pendapat yang lebih sahih, bahwa yang dimaksud al-fitrah adalah al-Islam itu sendiri, fitratullahi allati fatarana nasa 'alaiha. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, yakni yang dimaksud adalah di atas Islam. Demikian pula dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Al-Bara' zikir yang sepantasnya diucapkan sebelum seorang tidur. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zikir tersebut dan menganjurkan seorang untuk membacanya sebelum tidur, beliau mengatakan fa innaka law mitta mitta 'ala al-fitrah. Karena sesungguhnya kamu ketika kamu meninggal dalam keadaan telah membaca zikir ini, maka kamu meninggal di atas fitrah, yaitu di atas Islam. Dan adapun sunnah-sunnah fitrah nanti akan disebutkan pada pembahasannya. Lalu beliau memulai dengan pembahasan tentang as-siwak. Beliau berkata, as-siwaku huwa isti'malu 'udin aw nahwihi fil asnani aw fil lithah. Yang dimaksud bersiwak adalah menggunakan 'ud, menggunakan batang kayu, yaitu yang berasal dari pohon arak. Yang biasa yang diambil itu adalah bagian akarnya, bukan batangnya. Ini disebut siwak. Au nahwihi, atau menggunakan yang lainnya, yang semisalnya. Fil asnani awil lithah. Untuk membersihkan gigi ataukah gusi. Li izalati ma ya'laqu bihima minal at'imati warrawa'ih. Untuk menghilangkan apa yang masih melekat di gigi, demikian pula di gusi, dari berbagai jenis makanan dan bau. Jadi as-siwak atau disebut juga al-miswak. Di sini beliau mengatakan menggunakan 'ud, menggunakan batang kayu, maksudnya akar kayu, siwak yang ma'ruf atau yang semisalnya. Ya, termasuk pula diantaranya menggunakan sikat gigi. apabila dia tidak menemukan siwak yang berasal dari pohon araq, al-araq tersebut. Nah, ma'asyar ukhwah rahimakumullah, kadang-kadang penyebutan as-siwak yang dimaksud adalah batang tersebut. Ya. Dan nanti akan kita jelaskan sampai kepada pembahasannya nanti, apakah seseorang yang memakai, yang menggunakan sikat gigi dengan pasta, yang tujuannya tentunya untuk membersihkan mulutnya dan gusinya, apakah dia telah mengamalkan sunnah? Nah, yang sahih dalam hal ini bahwa dia telah mengamalkan sunnah. Meskipun yang afdal, kalau seseorang mendapatkan batang atau akar dari pohon arak tersebut, tentu yang demikian lebih afdal. Itulah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Namun kalau misalnya seorang kesulitan seperti di negeri kita ini, ya biasanya memakai sikat gigi. Apakah yang demikian termasuk di antara amalan sunnah? Yang zahir, na'am, termasuk di antara amalan sunnah. Karena tujuannya sama dengan bersiwak. Ya, oleh karena itu kata as-siwak itu sendiri berasal dari kata at-tasawwuq yang artinya perbuatan. Perbuatan ketika seorang membersihkan bagian mulutnya, giginya, gusinya, dan yang lainnya. Nah, al-mas'alatul ula hukmuhu, masalah yang pertama tentang permasalahan bersiwak, apa hukumnya? As-siwaku masnunun fi jami'il awqat, siwak itu dianjurkan, disunnahkan dalam seluruh waktu, pada seluruh keadaan. Yani tidak ada pengkhususan bahwa waktu ini dimakruhkan atau tidak diperbolehkan. Kapan saja boleh, kapan saja silahkan. Hatta sha'im, bahkan orang yang berpuasa pun. Fi hali siyamihi, pada saat dia berpuasa, fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa bagi dia untuk bersiwak meskipun dalam keadaan berpuasa. Sawa'un kana awwalan nahari aw akhirah, tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah di awal siang ataukah di akhir siang. Di awal siang atau di akhir? Di akhir siang. Dan ini ma'asyarul khurahimakumullah, beliau menyinggung adanya perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum bersiwak pada saat berpuasa. Ada pendapat yang mengatakan bahwa bersiwak diperbolehkan ketika berpuasa, yaitu sebelum tengah hari. Ya, kalau masih pagi silahkan. Tapi kalau sudah melebihi tengah hari, ya, sore hari, sementara dia dalam keadaan berpuasa, maka sebagian memakruhkan. Dan itu riwayat yang masyhur dari madhab Al-Hanabilah. Dan ini juga merupakan madhab Syafi'i, madhab Ishaq ibn Rahuya, Abi Ubaid, dan diriwayatkan dari Umar, Atha, Mujahid. Dan mereka beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu secara marfu', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sumtum fastaku bil ghadati wa la tastaku bil ashi." Apabila kalian dalam keadaan berpuasa, maka bersiwaklah ketika di pagi hari, jangan bersiwak ketika di sore hari. Ini hujah mereka. Bersiwaklah di waktu duha dan jangan kalian bersiwak di sore hari. Namun hadis yang mereka jadikan sebagai hujah ini adalah hadis yang dhaif, dilemahkan oleh Ad-Darqutni, demikian pula Al-Baihaqi, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahumullahu taala. Mereka melihat bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Berarti tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka kembali kepada keumuman, seorang yang berpuasa dibolehkan bagi mereka untuk bersiwak. Fala ba'sa bidzalik, sawa'un kana awwal an-nahar aw akhirahu, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan bersiwak dengan anjuran yang mutlak, kapan saja, pagi hari, siang hari, sore hari, dalam keadaan berpuasa atau tidak berpuasa, kapan saja diperbolehkan. Inilah yang membedakan hukum antara bersiwak dengan menggunakan pasta dalam sebagian keadaan. Para ulama mereka mewaspadai orang-orang yang berpuasa ketika mereka berpuasa dalam keadaan mereka menggunakan pasta. Ya, sikat gigi kemudian dikasih odol, dikasih Pepsodent atau yang semisalnya, lalu dia bersihkannya. Nah, meskipun masih terjadi khilaf di kalangan para ulama, sebagian menganggap tidak mengapa yang demikian, akan tetapi barakallahu fikum disebabkan karena rasanya yang jauh lebih menyengat, sehingga berhati-hati itu lebih afdal. Berhati-hati itu lebih afdal apabila seorang hendak membersihkan giginya dan gusinya di saat dia dalam keadaan berpuasa, maka hendaknya dia membersihkannya tanpa menggunakan pasta tersebut. Karena dikhawatirkan syubhat, akan tapi siwak tidak sama sekali. Silakan. Meskipun terdapat rasa, tetap diperbolehkan, sebab hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bolehnya secara mutlak. Walam yuqayyidhu biwaqtin duna akhar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengikat waktu tertentu untuk bersiwak tanpa waktu yang lain. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam as-siwaku mataharatun lil fami mardhatun lirabbi. Bersiwak itu mensucikan, membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bentuk ta'liq. Dan riwayat ini disambung oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, dan disahihkan pula oleh Al-Albani rahimahullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi 'inda kulli shalah." Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Setiap kali sholat. Berarti termasuk diantaranya zuhur, sholatul zuhur, sholatul asr, di saat berpuasa. Ya. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak mengerjakan sholat. Nah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Khuzaimah dan yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu." Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak berwudu. Setiap kali hendak berwudu, maka bersiwak. Walhasil ma'asyarakat rahimakumullah, yang sahih dalam hal ini bahwa bersiwak dianjurkan kapan saja. Berpuasa atau tidak berpuasa, di pagi hari atau di sore hari. Ini yang sahih dari pendapat para ulama, tanpa membedakan satu hari dengan hari yang lainnya. Dan yang afdal jika memungkinkan menggunakan batang arak dari pohon al-arak. Namun jika kesulitan atau harganya yang mahal, bahkan yang sampai ke negeri kita sekarang ini, satu batang siwak dibungkus lux, bagus sekali, itu harganya mahal. Yang mungkin kalau kita membeli di Yaman, ya, dengan harga seperti itu sudah dapat banyak. Banyak sekali. Maka walhasil ayuhal ikhwah, bahwa selama seseorang mendapatkan siwak dari batang arak, itulah yang utama, itulah yang sunnah. Namun kalau seorang tidak mendapatkan, seperti negeri kita ini yang mayoritasnya kita menggunakan fursyat al-asnan, sikat gigi, maka insyaallah taala dia pun mendapatkan bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal membersihkan kotoran-kotoran yang terdapat di mulut seseorang. Alhamdulillah, sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.